Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada tanbihat wal hawain, seputar hal. Terakhir nanti kita berhubungan dengan hal. Yang dimaksud dengan hal apa, Ridwan? Min al-hay'at al-ism al-mansub al-mufassir lima istamhala min al-hay'at. Ini diperhatikan apabila karena nanti perbedaan tipis dengan tamyiz. Kalau hal, dia itu isim yang dinasabkan yang menafsirkan atau menjelaskan sesuatu yang belum jelas berupa keadaan. Dan setelahnya ada pembahasan tamyiz, yaitu isim yang dinasabkan yang menafsirkan sesuatu yang belum jelas dari apa, suatu zat-zat dan suatu nisbah. Jadi perbedaannya tipis. Nah, bedanya pada perkara yang diterangkan itu apa? Kalau hal yang diterangkan adalah apa, Abdillah? Yang ditafsirkan atau yang diterangkan itu apa? Apanya? Yang diterangkan apanya? Keadaan. Ya, sesuatu yang diterangkan, sesuatu yang dijelaskan dengan hal itu adalah keadaan. Berbeda dengan tamyiz nanti, ya. Makanya kalau yang diterangkan itu adalah keadaan, nah, maka itu adalah hal. Sehingga kalimilah, nah, hal tentunya harus ada sahibul hal yang diterangkan. Nah, baik, untuk hal ada dua syarat yang disebutkan kemarin. Apa itu syaratnya? Apa ikrar? Nakirah dan setelah sempurnanya kalam. Harus berupa nakirah dan setelah sempurnanya kalam. Kalau sahibul hal harus apa lagi? Berupa isim ma'rifat. Baik, itu inti pembahasan kemarin. Bahwa itu tanbihat kaifa ismu istifhamin tu'rabu ghaliban halan idza waqa'a ba'daha fi'lun ghairu nasib. Ini cara mengi'rab kaifa. Kaifa adalah isim istifham fi'rab mayoritasnya sebagai hal apabila jatuh setelahnya fi'il selain fi'il nasib. Fi'il nasib itu fi'il apa? Apa amat? Yang dimaksud dengan nasib di sini fi'il ghairu nasib, berarti fi'il yang bukan nasib. Kalau nasib itu sendiri apa? Fi'il nasib itu apa? Kana wa akhawatuha sayin, yang menghapus hukum mubtada dan khabar sayin. Nah, apabila apabila kaifa, nah, setelahnya bukan fi'il nasih, maka kaifa ini mayoritasnya di'rab sebagai sebagai apa? Sebagai apa, Bakhtiar? Sebagai hal. Contohnya, nahwu kaifa limta. Nah, kaifa limta, bagaimana engkau tidur? Baik, aku tidur nyenyak. Bagaimana jawabannya? Aku tidur nyenyak. Apa jawabannya? Kaifa nimta, aku tidur nyenyak. Abbas, Ahmad, aku tidur nyenyak. Nimtu mustaghriqan. Nimtu mustaghriqan, aku tidur betul-betul tenggelam dalam tidur, maksudnya nyenyak sekali. Maka cara mengi'rab kaifa, alhamdulillah, di sini dia sebagai hal. Berarti kaifa ism istifham mabniyun alal fathi fi mahalli apa? Fi mahalli nasbi hal. Paham? Amma idza waqa'a ba'daha fi'lun nasikhun aw ismun fa innaha tu'rabu khabaran muqaddama. Adapun apabila jatuh setelahnya fi'il nasikh atau berupa isim, maka kaifah ini di'rab sebagai khabar muqaddam. Ini faedah bagus. Kalau dapat kaifah, maka kemungkinannya dia di'rab sebagai hal atau di'rab sebagai khabar muqaddam. Bedanya kalau setelahnya itu adalah fi'il ghairu nasikh, maka di'rab hal. Kalau jatuh setelahnya fi'il nasikh atau isim, maka di'rab sebagai khabar muqaddam. Contohnya kaifa asbahta, kaifa asbahta. Nah, misalnya besok ditanya, nah, seorang hendak ya ada tuan, antum besok ditanya orang kaifa asbahta, aku pagi dalam keadaan puasa, berarti jawabannya asbahtu shaiman. Asbahtu shaiman, aku na'am masuk waktu pagi dalam keadaan berpuasa. Nah, kaifa di sini i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Mengi'rabnya kaifa na isim istifham mabniun 'ala fathhi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Kenapa? Karena jatuh setelahnya asbaha fi'il apa? Nasikh. Karena apa? Asbahtu shaiman. Shaiman i'rabnya sebagai apa, Ahmad? Sebagai khabar dari asbaha. Ya. Kalau bingung cara mengi'rab kaifa, dijawab dulu. Jawabannya ini na'am, maka dia adalah apa? Kedudukan kaifa. Baik, mudahnya seperti itu. Wa kaifa halu. Sekarang kalau kaifa halu, kaifa i'rabnya sebagai apa berarti? Fi mahalli kaifa halu ya Rifki. Jawabannya gimana dulu? Kaifa hal? Hah? Alhamdulillah, ana bi khairin. Apa? Berarti apa? Atau kalau mau dijawab hali mariyadun. Nah, berarti mariyadun sebagai khabar ya tidak? Maka kaifa di sini i'rabnya sebagai apa? Khabar muqaddam. Paham? Paham? Nah, faedah ini disendirikan karena memang apa tambahan depan kita terkadang belum bisa dipahami oleh pemula. Qala Nawawi rahimahullahu taala tustamalu kafatan halan. Ya, kafatan digunakan sebagai hal. Wa amma ma waqa'a bi katsirin min kutubil musannifin min istimaliha mudhafatan wa bi ta'rif ka qawlihim hadha qawlu kafatil ulama wa madhhabi al-kafa fa huwa khata'un ma'dudu fi lahnil awwami wa tahrifihim. Ini faedah dari Imam Nawawi bin Ahli Lughah. Dia digunakan sebagai hal kafa, maka ya dia tidak diidhafahkan. Adapun yang jatuh pada kebanyakan kitab-kitab para pengarang, penggunaannya diidhafahkan dan apa digunakan dalam kondisi ta'rif, yaitu sebagai makrifah ada alnya al kafa. Nah, baik. Seperti perkataan sebagian mereka kafatul ulama, maksudnya keseluruhan para ulama. Wa madhhabul kafa, ya madhhab keseluruhan ulama. Ini adalah kekeliruan dan digolongkan termasuk kekeliruan orang awam, ya, yang tidak belajar, dan penyimpangan mereka dalam bahasa. Jadi kalau kafa harusnya pokoknya kondisinya apa? Dalam keadaan maksud sebagai apa? Sebagai apa? Kasar. Sebagai hal, Contohnya apa yang pakai lafaz kafa? Wa ursiltu ilan nasi apa? Kafatan. Ya, maksudnya apa? Kafatan sebagai hal, yaitu diutus kepada seluruh manusia. Yang ketiga dapatnya tilhalu jumlatan. Terkadang hal datang dalam keadaan jumlah berupa berupa kalimat lengkap. Ra'aitu Zaidan yadhhaku. Ra'aitu Zaidan yadhhaku. Aku melihat Zaid dalam keadaan tertawa. Fa yadhhaku, maka kata yadhhaku fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ini perhatikan. Nah, kita insyaallah apa? Kecepatannya ditambah. Ya. Nah, jadi diperhatikan biar pembahasan-pembahasan bisa terselesaikan. Tapi kalian paham, kalau enggak paham tanya, ya. Oke. Dan ra'aitu Zaidan yadhhaku. Maka yadhhaku ini jumlah, ya, tidak ada fi'il, ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana pada yadhhaku? Iqra. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Nah, tadi wa. Baik. Wal jumlatu fi mahalli nasbil hal min Zaidin. Dan jumlah yadhhaku pada kondisi nasab sebagai hal bagi Zaid. Ya, hal untuk si Zaid. Nah, wakaan naka kulta, maka seakan-akan engkau mengatakan ja'a Zaidun dhahikan. Na'am ja'a Zaidun dhahikan. Zaid datang dalam keadaan tertawa. Baik. Jadi dhahikan di sini jelas sebagai hal. Fal jumalu ba'dal ma'arif ahwal wa ba'dal nakirati sifatun. Na'am. Ini kaidah, diingat-ingat, ditandai apa itu. Ini kalian akan dapati dalam banyak kitab, hampir mungkin kalian baca kitab satu muka itu tidak akan lepas dari ini. Karena hal tidak mesti datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim mufrad, tapi juga datang dalam bentuk jumlah. Baik. Kaidahnya, pokoknya kalimat-kalimat yang datang setelah naam isim-isim ma'rifat, maka dia adalah hal. Dan apabila datangnya setelah isim nakirah, maka dia itu adalah sifat. Paham? Contohnya yang setelah nakirah, ja'a rajulun. Perhatikan ja'a rajulun yadhhaku. Ja'a rajulun yadhhaku. Yadhhaku di sini sebagai apa? Ba'dil ba'. Na'at. Yaitu jumlah yadhhaku fi mahalli raf'in na'at atau sifat sama. Karena rajulun kondisinya apa? Rajulun di sini kondisinya nakirah. Paham? Walakin yang bagi alla takunal ma'rifatu mubtada'an. Akan tetapi seyogyanya agar kaidah ini bisa berjalan, nah, ma'rifah tersebut tidak berupa mubtada dan walasman mausulan, tidak berupa isim mausul. Baik. Jadi dikecualikan dari isim-isim ma'rifat yang datang setelahnya jumlah, yaitu apa? Isim ma'rifat tersebut bukan mubtada dan isim ma'rifat tersebut bukan berupa isim mausul. Kenapa? Karena jumlah setelah mubtada itu adalah apa? Khabar. Ya kan, jumlah setelah mubtada khabar. Naam. Taib. Rajulun yadhhaku. Naam. Taib. Zaidun yadhhaku. Zaidun yadhhaku. Zaid sebagai apa? Mubtada, maka yadhhaku jumlah fi mahali raf'in khabar. Ya kan? Dan setelah isim mausul, jumlah setelah isim mausul, isim mausul ma'rifah. Jumlah setelahnya diiram sebagai apa? Ahmad sila. Ain. Wabak dari isim mausul sila. Setelah isim mausul itu dihitung sebagai silah. Tambahan ini tidak ada ditambahkan lain? Hah? Hah? Ditambahkan, karena ini kaidah bagus. Pengecualian dari kaidah. Nah, jadi kaidahnya ma'rifat, jumlah yang jatuh setelah ma'rifat itu adalah apa? Adalah apa lagi? Hal yang dikecualikan darinya apabila sebelum jumlah ini berupa mubtada atau isim mausul. Nah, karena jumlah setelah mubtada namanya khabar, dan jumlah setelah isim mausul namanya silatul mausul. Mudah kan? Ya. Baik. Dan faedah ini termasuk lumayan tinggi ya kalau bila dalam artian, tapi dibutuhkan. Antum ketemu dengan kafah dan sampai masuk dalam lahan ketika menyusun, ketika menulis, ketika na'am muhadatsah. Baik, karena kafah di'rab sebagai apa? Hal. Na'am di'rab sebagai hal, maka dia tidak diidhofahkan, tidak pula dia apa? Dimakrifahkan, karena hal senantiasa berupa apa? Nakirah. Paham? Nah, kemudian kaidah yang ketiga ini juga penting. Nah, sehingga nanti kalau ada pertanyaan dalam kita membaca kitab, jumlah ini kedudukannya sebagai apa? Jangan sampai apa? Keliru. Kita sudah mendapatkan kaidah. Nah, al-jumlah ba'dal ma'rifah hal, wal-jumlah ba'dal nakirah sifat. Kemarin dikatakan. Kita masuk pada tamyiz. Baik. Sadisan at-tamyiz. Sadisan dari apa ini? Muhammad Palembang. Yang keenam dari apa? Dari mansubat. Nah, baik, isim-isim yang dinasabkan. Qala al-musannif babu tamyiz. At-tamyiz huwa al-ismul mansub wal mufassir liman dhahaba min ad-dawat. Perhatikan bedanya tipis. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menafsirkan sesuatu yang belum jelas dari zat-zat. Nahwu qawlika tasabbaba zaidun 'araqa. Tasabbaba Zaidun araqa. Baik. Zaid itu bercucuran. Bercucuran apanya? Bercucuran air matanya atau bercucuran keringatnya atau apa? Nah, diterangkan zatnya yang bercucuran ini apa? Ternyata bercucuran keringat. Zaid bercucuran keringatnya. Baik. Tabaqqa'a Bakrun Syahma. Apa maknanya? Tapak Pak Abakrun Syahma Ali. Bahkan bertumpuk-tumpuk lemaknya gemuk sekali. Ya, makanya bergerak. Ya, olahraga. Bakar ini suruh olahraga. Sudah. Baik. Tapak Pak Abakrun Syahma. Lematian bakar itu bertumpuk-tumpuk apa lemaknya, gajihnya. Kalau hewan tidak apa-apa. Nah, kalau manusia kebanyakan lemak apalagi kita tidak bagus. Wataba Muhammadun Nafsa. Apa maknanya apa? Muhammad itu bagus jiwanya. Nah, tapi bagus jiwanya. Bagus apanya? Bagus jiwanya. Baik. Nah, ini semua perhatikan. Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan sesuatu yang belum jelas, ya tidak? Berupa dan. Nah, untuk contoh pertama dan kedua. Wa ishtaraitu 20 gulaman. Aku membeli 20. 20 apa? 20 gulam. 20 orang budak. Nah, aku membeli 20 orang budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Apa maknanya, Bang Dilban? Aku memiliki tis'in, berapa? 90 na'jah apa? Kambing. Aku memiliki 90 kambing. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu bapaknya. Ya, berarti apa? Yang lebih mulia darimu apa? Bapaknya, bukan Zaidnya itu sendiri. Wa ajmalu minka wajhan. Dan Zaid itu lebih bagus darimu apanya? Wajahnya, tapi sifatnya belum tentu. Itu. Ajmalu minka lebih bagus darimu apanya? Ini yang diterangkan adalah apa? Wajahnya ternyata. Yang sesuatu yang lebih bagus itu apa? Belum jelas. Nah, wa ajmalu minka wajhan, ataukah sifatan, ataukah khuluqan? Nah, ini perlu penjelas. Ini ya fungsi tamyiz. Jadi memperjelas sesuatu yang masih apa? Masih kabur. Berupa dawat, manasab, dan nisbah-nisbah. Kita ambil syarah at-tamyiz. Baik. Ta'rifuhu huwa al-ismul mansubul mufassilu lima istabhama minal dawati wan nisab. Pengertian ta'rif, tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menafsirkan sesuatu yang belum jelas berupa zat-zat dan nisbah-nisbah. Misalnya contohnya apabila ishtara itu 20 gulaman. Aku membeli 20. Apa? 20 orang budak. Kemudian wataba Muhammadun nafsan. Muhammad itu bagus jiwanya. Nah, baik. Nah, perhatikan apabila i'rabnya gulaman tamyiz zat, karena menerangkan 20 yang dibeli ini apa? Zatnya kan? Oh, ternyata dia 20 orang budak. Nah, li'annahu fassara kalimatan mufradah wa hiya 20. Dikarenakan gulaman menafsirkan kata mufrad yaitu 20. Berbeda dengan apa nafsan. Nafsan pada contoh kedua tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah. Naam. Li'annahu fassara jumlata taba Muhammadun. Karena dia menafsirkan jumlah taba Muhammadun. Jadi dari sini ada isyarat kalau yang ditafsirkan adalah suatu apakah kata yang mufrad yang berupa jumlah atau tidak berupa jumlah atau syubuh jumlah, maka dia adalah apa tamyiz? Tamyiz apa? Iqra tamyiz bad. Kalau yang diterangkan adalah jumlah, maka di sini tamyiz nisbah. Nah, sekarang berarti kan catatan catatan kaki agar lebih paham. Asma'ul adad wal waznu wal qainu wal masahah al-fadhul mubhamah. Ini faidah. Nama-nama jumlah, hitungan, bilangan, sama. Adad itu hitungan, bilangan. Nah, baik wahidun, ibnani, seterusnya. Wal wazn, dan apa wazn, sidik? Timbangan. Wal kail, apa itu kail? Akbar. Takaran. Masahah, apa itu masahah? Kedua, jarak. Ini adalah lafaz-lafaz yang mubhamah, lafaz-lafaz yang belum jelas. Naam, baik. Belum jelas. Dan antum kita mempelajari tata bahasa, syarat utamanya harus apa? Memperbanyak kosakata. Paham grammar atau tata bahasa. Naam, kaidah-kaidah bahasa kalau enggak memiliki kosakata enggak akan jalan. Maka berbanyak untuk apa? Menambah kosakata. Menambah kosakata. Makanya kalau sistem Nah, mereka orang apa? Yang kursus-kursus bahasa Arab, kursus bahasa Arab, ya mereka apa? Pertama kali biasanya bukan grammar, bukan tata bahasa, bukan kaidah-kaidahnya, tapi yang penting pokoknya apa? Ngomong dengan apa? Mufradat yang dia susun seterusnya. Jadi mufradat penting. Nah, mufradat penting. Atau harus naam banyak menghafal mufradat. Yang sudah lewat seperti ini jangan sampai lupa lagi. Nah, tayyib. Nah, bilangan, timbangan, takaran, kemudian apa, jarak, ini semua pendapat yang belum jelas. Lianna ka'idha kulta, apabila, sebab apabila engkau mengatakan ishtaraitu ishrina wa sakatta, engkau mengatakan aku membeli 20 dan engkau diam. Paham tidak? Aku membeli 20. 20 apa? Nah, 20 apa itu? Okay. La yafhamu sami'ul murada min al-ishrin. Orang yang mendengar tidak apa paham yang dimaksud dengan 20 ini apa. Nah, fa idza qulta, maka bila engkau mengatakan ishtaraitu 20 qalaman, aku membeli 20 pena, maka jelas oh ternyata 20 pena. Faqad fasalta al-murada min al-ishrin. Engkau telah menafsirkan yang dimaksud dengan 20 itu biqaulika qalaman, dengan perkataanmu qalaman. Maka qalaman sebagai tamyiz, qalaman tamyiz. Wa kama yaqulu al-ibhamu bi ba'dil alfat, fa innahu yakunu bi ba'dil jumal. Dan sebagaimana ketidakjelasan itu ada pada sebagian lafaz, maka demikian pula ketidakjelasan itu juga ada pada sebagian kalimat-kalimat. Contohnya toba Muhammadun nafsan. Fanisbatu tayyib ila Muhammad biha ibham. Nah, bagus Muhammad itu. Apanya? Apanya bagus? Nah, kayak misalnya yang paham, ya bagus Muhammad itu. Apanya yang bagus? Kemarin kelain dengan saya. Nah, Dayan, apa yang bagus? Oh ternyata, naam, maksudnya wajahnya. Atau satunya lagi paham. Naam, toba Muhammad, Muhammad itu bagus, apanya? Naam, Dayan, jiwanya. Panis batut tayyib ila Muhammad fiha ibham. Ya, penisbatan kebagusan pada Muhammad itu masih belum jelas. Kenapa lihtimali an yakuna min jihatil ilmi awil nafsi awil ma'isha? Nah, karena ada kemungkinan bagusnya ini dari sisi ilmunya, ataukah jiwanya, ataukah penghasilannya. Nah, tapi misalnya seorang mengatakan toba Muhammadun, ternyata kata siapa bagus ya, pegawai bank. Penghasilannya enggak disifatkan dengan tayyib. Oh ternyata, naam, nafsan, jiwanya saat itu ketika bertemu lagi senang, lagi ramah dan seterusnya. Fala madu kira tamyizu nafsan irtafa'al ibham. Maka tatkala disebutkan tamyiz yaitu nafsan, maka terangkatlah ketidakjelasan tersebut. Fakullu maka nabi hadil matabah yusamma tamyizan. Maka setiap yang kondisinya seperti ini, maka dinamakan sebagai tamyiz. Ya. Dan tamyiz ikhwani fillah anwa'uhu at-tamyizu naw'an mufradun wa jumlah. Ya, tamyiz ada dua jenis, tamyiz mufrad dan tamyiz jumlah. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat ya ikhwani fillah, jika di muraja'ah muyassar biar kita cepat langkahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk berikutnya insyaallah ba'da dzuhur kita ambil 6 juga untuk ini, untuk nahwu. Semoga dalam beberapa hari sudah selesai. Lakai bihadza subhanallah.